Silakan Ibu. Silakan Ibu. Malam Pak Mario, salam super. Saya Risa dari Bekasi. Yes. Saya mau bertanya, bagaimana caranya mencari perhatian orang yang sudah tidak mencintai kita lagi? Sudah tidak mencintai kita, lalu kita ingin dia diperhatikan kembali. Diperhatikan kembali. Sedih amat. Sedih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Teman-teman putaran. Mbak Ulfa dulu. Gak mau Pak. Pertanyaannya seperti Mbak Ulfa tadi. Mengapa kita demikian peduli dengan orang yang tidak pantas lagi diperhatikan? Kalau orang sudah tidak pantas kita perhatikan, mengapa kita merisaukan? Kecuali Anda terikat dalam pernikahan. Karena harus. Nah, kalau kita terikat dalam pernikahan, maka itu menjadi kewajiban. Karena dulu kan pernah mencintai, toh. Pernah jatuh cinta, pernah tidak bisa tidur karena membayangkan dia. Ya, pernah apelnya jam 7, datang jam 5 di pojokan, begitu. Makan bakso dulu sambil lihat, gitu. Ya, pernah begitu, toh. Berarti bisa di-rekindle. Di-rekindle itu api unggun yang mati, itu cukup diputar kayunya, disiapkan ruang untuk oksigen masuk, menyala lagi. Jadi kalau begitu lakukan hal-hal yang, contohnya ya, kita itu dulu dilahirkan sebagai bayi yang sangat menarik. Tapi kemudian tumbuh mendewasa menjadi pribadi yang tidak menarik. Pasti ada yang kita lakukan yang mematikan daya tarik kita. Kenali apa yang kita lakukan itu, lalu dibalik. Itu. Super sekali. Pak Mario, Mbak Ulfa, kita berikan kesempatan untuk audiens lagi untuk bertanya. Saya persilakan untuk audiens. Silakan, silakan Pak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Saya super, Alfian Ulfa. Dari Jogja. Salam super Jogja. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita merasa sangat butuh bantuan, apa yang perlu kita lakukan agar Tuhan memberikan perhatian lebih kepada kita? Terima kasih. Terima kasih Pak. Super sekali. Mbak Ulfa mau jawab? Enggak, saya pesan Mbak Pianya ya Mas. Saya suka itu. Perhatian yang paling membaikkan kehidupan kita adalah perhatian dari Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita cukup memperhatikan Tuhan? Sekarang, Mbak Ulfa, Anda paling dekat berbicara dengan Tuhan itu waktu Anda berhasil, bergembira, atau waktu sedang sedih? Normalnya sedih, Pak. Ya. Tapi kalau diri saya pribadi sebetulnya, ketika pada saat kesenangan, saya yang harus waspada dan saya harus selalu berterima kasih. Gitu. Ya. Nah, kalau sedih begitu Anda bicaranya ke Tuhan, bicara tentang apa? Enggak ngomong, Pak. Ngucur. Nah, banyak orang waktu dia sedih, dia berbicara, berodiensi dengan Tuhan. Dan kalimat-kalimatnya selalu protes. Mengapa aku? Mengapa orang yang tidak sebaik aku hidupnya lebih baik dari aku? Kan bukankah aku sudah baik gitu toh? Sebetulnya kalau Tuhan sampai hati kan nanti langsung dijawab. Kalau kamu baik, kenapa kamu menderita? Sebenarnya sederhananya begitu. Jadi kalau kita itu merasa sedang merasa menderita, itu pemberitahuan kita ada yang harus diperbaiki. Belum tentu loh orang yang menjahati kita itu orang jahat. Tapi pendapat kita tentang perilakunya yang menjahati kita, sehingga kita merasa sedih. Nah kalau mau diperhatikan Tuhan, perhatikan beliau waktu kita berbahagia. Sekarang, siapa dulu yang pernah berada dalam keadaan sangat sedih, sangat berbahaya? Pernah, ada. Sangat sedih, good. Sekarang sudah selamat toh? Udah Pak. Udah, good. Ya. Ya, apakah itu karena doa Anda waktu itu? Iya. Iya, sudah berterima kasih? Itu loh. Setiap orang yang pernah sedih sekali, takut sekali, lalu selamat, rata-rata lupa dia telah diselamatkan. Berarti kalau kita diminta berlaku baiklah juga kepada Tuhan. Semakin baik perlakuan kita kepada Tuhan, semakin baik perhatian beliau. Dan ini yang indah sekali. Kalau kita diperhatikan Tuhan, Tuhan memerintahkan orang memperhatikan kita. Super sekali. Baik, Mbak Ulfa, Pak Mario, sebelum kita masuk ke break, saya punya satu pertanyaan buat Mbak Ulfa. Silakan. Rasanya bagaimana sekarang berdiri di sini bersama-sama kita, sahabat-sahabat Indonesia yang super, bicara mengenai topik ini? Rasanya seperti apa sih kalau buat Mbak Ulfa? Setelah fase kehidupan saya lewat, setelah semua karir dan semua popularitas yang saya lewati, saya cukup merasakan terima kasih Tuhan, saya bisa menjadi manusia yang super. Super sekali, baik. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.